السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, nikmat sehat afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian hari ini tentang persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Insyaallah menurut hitungan tanggal hisab jatuh pada tanggal 11. Namun demikian, kita tunggu pengumuman keputusan dari pemerintah. Sungguh pun ada orang yang sudah menentukan puasa itu kapan, itu berdasarkan hisab. Hisab ini hanya sebatas pendukung. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, puasalah kalian setelah melihat bulan. Jadi nanti ketika tanggal 29 atau 30 Syakban, di situ baru kita bisa menentukan setelah melihat bulan. Setelah ru'yatul hilal, kapan penentuan ibadah Ramadan itu tiba. Jadi sampai malam itu, sampai maghrib kita masih menunggu. Kalau diumumkan besoknya puasa, baru kita melaksanakan tarawih malam itu juga. Jadi kalau sekarang mungkin kita masih belum bisa menentukan secara pasti kapan jatuhnya saum Ramadan. Sungguh pun ada sekelompok yang sudah menetapkan terjadinya puasa kapan, itu berdasarkan hisab. Yang mana dalam penentuan puasa Syawal, Idul Adha atau Idul Fitri, itu ditentukan berdasarkan dua, baik hisab maupun ru'yat. Tetapi kalau kita melihat kepada hadis Nabi, yang lebih menentukan adalah ru'yatul hilal. Dan di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, ru'yat yang dipegang, ru'yat yang dipakai adalah ru'yat iklimiyah, bukan ru'yat alamiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kecuali dalam mazhab al-Imam Hanafi, dalam mazhab Hanafi menggunakan ru'yat alamiyah, artinya ru'yat global. Ru'yat global ini melihat kepada Timur Tengah, Saudi Arabia, itu jadi rujukan kalau ru'yatnya ru'yat global. Tapi kalau ru'yat iklimiyah, ru'yat lokal, berarti di mana kita tinggal, disitulah kita melihat bulan. Sebab Indonesia dengan Saudi Arabia itu tidak sama matlaknya, sehingga berbeda dalam penentuan kapan terjadi puasa, kapan terjadi Idul Adha dan Idul Fitri. Ini tergantung bagaimana terlihat atau tidaknya bulan di negeri masing-masing. Jadi Untuk penentuan ibadah saum ini, kita tunggu saja pengumuman dari pemerintah yang menurut hitungan tanggal kalender itu tanggal 11 Agustus. Nah, kita tunggu nanti kepastiannya malam hari setelah ulama-ulama dari berbagai daerah kumpul untuk menetapkan, melihat beberapa titik-titik menentukan kapan terjadinya ibadah saum Ramadan. Jadi kita tunggu saja pengumuman dari pemerintah. Namun dalam hal ini persiapan kita tentunya harus lebih matang dan niat dari sekarang harus lebih baik dan lebih sempurna dari tahun kemarin. Saya tidak akan bahas masalah tarawih 11 atau 23. Silahkan masing-masing yang mau 11-11, yang mau 23-23 masing-masing. Intinya bahwa kita tidak usah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bersihkan hati, sucikan jiwa untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Jangan kotori puasa kita, jangan kotori ibadah saum kita hanya karena perbedaan-perbedaan yang sifatnya tidak prinsip. Akhirnya puasa kita rusak gara-gara ribut masalah tarawih. Ribut masalah kunut di sholat tarawih. Ini semua hal-hal yang akan merusak dan mengakibatkan ibadah saum kita tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tidak tekankan apa-apa, yang 11 atau yang 23, yang 11 mangga silahkan, yang 23 juga mangga silahkan. Malah mau ditambah boleh, tarawihnya 20, witirnya 11 juga mangga silahkan. Tidak apa-apa. Atau mau tarawihnya berbagai tempat, di sini 20, pindah ke tempat lain 20 lagi. Jadi semalam itu bisa sampai 100 rakaat tarawih, silahkan. Asal kuat. Nah, jadi di sini berkenaan dengan kajian akhlak, bagaimana akhlak kita di bulan suci Ramadan. Kita sudah sama-sama paham di dalam ibadah saum ini ada istilah muhbitat, ada istilah mubtilat. Nah, muhbitat ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mengakibatkan batal atau tidak sempurnanya ibadah saum kita. Jadi pahala ganjarannya bisa lebur, bisa hilang gara-gara pekerjaan ini. Salah satu di antara muhbitat adalah kadzib, berdusta, berbohong. Itu termasuk yang muhbitat. Pahala ganjaran puasanya hilang. Ada istilah mubtilat yang membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasanya itu sendiri. Lagi puasa makan, lagi puasa minum, lagi puasa jima. Itu adalah hal yang mubtilat. Puasanya batal, pahalanya pun tidak dapat. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang suci, bulan yang begitu istimewa. Kita pegang erat-erat pemberian Allah ini, yang mana Allah pernah mengatakan di dalam sebuah diskusinya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kaila yadurruhum zulmatan." Allah mengatakan, "Inni a'taitu ummata Muhammad, aku sudah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kita semua umat Nabi Muhammad, sudah Allah berikan nurain, dua cahaya, dua sinar." Untuk apa Allah berikan dua cahaya dan dua sinar tadi? Kaila yadurruhum zulmatan, supaya dia tidak ditimpa dengan dua macam kegelapan. Nabi Musa bertanya, "Man nurani ya Rabb?" Dua cahaya itu apa? Allah menjawab, "Nuru Ramadana wa nurul Quran." Itu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan dan Al-Quran ini merupakan dua cahaya yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad supaya kita tidak mendapatkan dan merasakan yang namanya dua kegelapan. Nabi Musa bertanya, "Wa ma zulmatan ya Rabb?" Dua kegelapan tadi apa? "Zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah." Gelapnya nanti di alam kubur dan gelapnya nanti di hari kiamat. Insyaallah ketika kita memegang erat hadiah nur yang berbentuk puasa Ramadan dan berbentuk Al-Qur'an, Al-Quran, insya Allah kita akan terselamatkan di dalam kubur dan selamat nanti di yaumil kiamah. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama niatkan dari sekarang, niatkan dari saat ini untuk menyempurnakan ibadah saum kita di tahun ini. Kita merasa tahun lalu kurang sempurna, saat ini harus lebih sempurna dari tahun kemarin. Tahun yang akan datang kita niatkan harus lebih sempurna dan lebih baik lagi daripada tahun ini. Itu ciri orang yang beruntung, ciri orang yang mendapatkan kesuksesan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok pun harus lebih baik daripada hari ini. Jangan tiap tahun pas-pasan terus. Ya, puasa juga udah untung. Kita harus meningkatkan kualitas ibadah saum kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah saum ini merupakan kewajiban bagi siapapun umat Islam, orang yang beriman. Ibadah saum ini merupakan panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Meskipun ayat ini tidak khusus menjelaskan tentang puasa Ramadan. Ini ayat masih sifatnya umum. Yang lebih khusus tentang wajibnya Ramadan adalah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyadhhu. Ini wajibnya puasa Ramadan. Kalau tadi ayat 183 bukan ayat tentang wajibnya puasa Ramadan secara khusus. Masih sifatnya umum. Meskipun terkadang banyak ustaz, kiai lagi ceramah, pasti dalilnya yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sifatnya umum puasa, tapi yang secara khusus tentang wajibnya puasa Ramadan ayat 185. Yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyashum. Siapa yang menemukan, mendapatkan bulan Ramadan, wajib dia puasa. InsyaAllah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Banyak aktivitas, banyak kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Terlebih-lebih adalah tadarus Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Kesempatan-kesempatan yang luang, kesempatan-kesempatan yang kira-kira kita yang biasanya pakai ngobrol, pakai main, manfaatkan untuk tadarus dan membaca Al-Quran. Nabi Rasul menyuruh kepada kita, ikra'ul Quran. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran bakal datang di hari kiamat nanti, pemberi syafaat kepada siapapun yang membacanya. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Kita perbanyak ibadah, bersihkan hati, bersihkan segala macam kotoran-kotoran di dalam diri, baik lahir maupun batin. Jadi persiapan kita di bulan Ramadan ini betul-betul matang, betul-betul siap, mental, lahir, batin untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang begitu mulia, yang begitu sempurna. Allah berikan kepada kita. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sendiri merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau kita tidak melaksanakan ibadah saum dengan sempurna dan dengan baik. Tapi kita lihat masih banyak orang yang tidak pernah peduli dengan panggilan itu. Bulan puasa rasanya sudah tidak punya rasa malu lagi. Makan di jalan, makan di mana-mana, sudah tidak punya perasaan malu lagi. Seolah-olah tidak punya kewajiban mereka untuk puasa. Ustaz kan dia kuli panggul, dia kan kuli kasar, dia kan pegawai kasar. Tetap kewajiban itu tidak hilang. Kewajiban itu tidak hilang. Hanya ada mungkin yang namanya rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Rukhsah itu artinya dispensasi di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan. Nah, jadi tingkatkan ibadah kita, tadarus Al-Quran, tarawih. Baik yang 11 ataupun yang 23, mangga silakan. Yang harus dipermasalahkan adalah orang-orang yang tidak pernah tarawih. Gak usah dipermasalahkan kalau yang 23 dan 11. Yang harus diurus yang gak pernah tarawih. Itu yang harus diajak dan dibenahi, terlebih-lebih generasi muda. Jarang pemuda mengisi masjid penuh untuk ibadah tarawih. Yang ada bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak kecil hampir tidak ada. Ini keprihatinan-keprihatinan ini yang cukup menyita tenaga, pikiran para pendakwah, ustaz, ajengan, kiai yang masih peduli terhadap pendidikan dan masa depan generasi-generasi muda. Meskipun banyak ustaz, kiai yang sudah tidak peduli dengan hal seperti itu. Sibuk dengan kursi jabatannya, sibuk dengan pangkatnya, sibuk dengan segala macamnya, lupa ngurusin umat. Ini keprihatinan ini terus saja muncul, yang akhirnya masyarakat lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, sebab puasa merupakan benteng, merupakan wija, merupakan tameng bagi diri untuk bisa menahan dan mengendalikan seluruh hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dan punya target kita puasa, Allah bilang la'allakum tattaqun. Kalau sudah Allah mengatakan la'allakum, itu menunjukkan kepastian. Litahqiq, bahwa pasti kamu menjadi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang betul-betul imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dalam satu tafsir mengatakan demikian. Meskipun ada yang menafsirkan la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah saum kalian. Masalah nanti berapa lama puasanya, 30 atau 29, kita tunggu nanti bulan. Kita lihat bulan. Siapa yang melihat? Kita tidak mampu melihat, ahli yang akan melihatnya nanti. Orang-orang yang dianggap jujur dan adil yang akan menentukan kapan masuknya awal Ramadan dan kapan akhirnya bulan Ramadan. Jadi masyarakat tidak usah terlalu bingung, tidak usah terlalu resah. Tapi sekarang ini masyarakat banyak diresahkan dengan segala macam hal. Masalah kiblat, resah masyarakat. Kemarin ada pengumuman kiblat berubah. Sampai resah di kampung, mungkin sampai ada yang ribut antara DKM dengan ustaz-ustaz kampung. Gara-gara menentukan arah kiblat. Bingung. Udah belok ke kanan, harus belok lagi. Ribut antara ustaz, DKM, dan pengurus-pengurus masjid dengan jamaah. Setelah ribut, setelah bentrok, setelah pecah, setelah masjid kosong gara-gara terjadi hal seperti tadi, baru muncul permintaan maaf dari yang mengeluarkan fatwa. Maaf, ada kesalahan fatwa. Jadi dipikir-pikir, ini ada apa ini? Masyarakat diresahkan dengan hal-hal seperti ini. Indonesia itu, dulu Syekh Nawawi Al-Bandani sudah menyusun tentang arah kiblat di dalam sebuah kitabnya Sulamul Munajat. Itu dibahas tentang kiblat orang Indonesia itu kemana. Sekarang tiba-tiba harus berubah, ya tentu akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Harusnya digodok dulu, dibahas dulu. Ini keresahan-keresahan ini mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti tidak ada lagi keresahan-keresahan itu, sehingga ibadah saum kita, ibadah puasa kita betul-betul baik, betul-betul sempurna, dan betul-betul mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberat apapun kita kerja, tetap kewajiban itu kita lakukan untuk ibadah saum Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Jadi hanya mengingatkan saja bahwa ini tarhib persiapan kita bulan Ramadan. Ya kalau mau dibahas satu persatu dari mulai puasa itu apa, rukun syaratnya apa, rasanya waktu setengah jam tidak akan cukup. Tapi secara garis besarnya bahwa yuk kita siapkan jiwa raga kita, batin kita, hati kita untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan yang merupakan kewajiban bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum. Ini merupakan kewajiban bagi siapapun yang sudah baligh, dewasa, mampu, sehat. Itu semua adalah kewajiban yang harus dikerjakan. Siapapun yang tidak melaksanakan kewajiban ini, berarti dia sudah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melanggar aturan Allah, tunggu saja akibatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah, kita konsisten dalam melaksanakan syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin selamat nanti di yaumil kiamah. Ulama mengatakan man istaqama 'ala syari'ati huna sabata qadamahu 'ala sirati hunaka. Wa man wajja 'ani syari'ati huna dzalla qadamahu 'ala sirati hunaka. Wa la ya'zu billah. Siapa yang istiqomah, konsisten dalam melaksanakan syariat Allah di dunia ini, nanti ketika kita meniti jembatan as-sirat yaumil kiamah, kita akan tetap kokoh berdiri, berjalan di atas jembatan tadi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, wa man wajja 'ani syari'ati huna, siapa yang menyimpang, berpaling dari syariat Allah, dari syariat Rasulullah, na'udzubillah, zalla qadamahu, terplesetlah kedua telapak kakinya ketika meniti jembatan as-sirat di yaumil kiamah nanti. Wal-iyazubillah. Sehingga kita terjerumus ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya, kesempatan-kesempatan yang selalu diberikan kepada kita hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menata ulang kembali, membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan. Hanya ketika orang selesai puasa, kayauma waladat ummu, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih, tidak berdosa, tidak bernoda, dan tidak punya kesalahan, dilebur tentunya bagi puasanya yang betul-betul sempurna, yang menjaga puasanya dari segala macam hal yang membatalkan, baik mufkilat atau muhbitat, yang membatalkan pahala ganjaran puasa, ghibah, kadzib, bohong, dusta, itu semua adalah pelebur pahala ganjaran ibadah saum kita. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah saum di tahun ini, insyaallah di bulan Agustus nanti, mendapatkan ibadah saum yang sempurna. Meskipun kita rasakan saum kita adalah saum awam, yang hanya bisa menahan lapar dan haus, belum masuk ke saum khawat, belum khawatir khawat, tingkatan yang lebih tinggi. Kita mungkin masih saumnya saumul awam, tapi sungguh pun demikian, tetap kita berharap ingin mendapatkan ibadah saum yang sempurna. Siapkan hati, siapkan Al-Quran untuk tadarus. Cari dulu, kalau mungkin dulu yang pernah tahun lalu dibaca, cari batasnya sampai di mana. Masih banyak masyarakat yang tahun lalu beres, setelah Ramadan lupa tadarus Al-Quran. Masih banyak yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita diingatkan bahwa insya Allah bulan Ramadan ini perbanyak tadarus, perbanyak ibadah, perbanyak qiyamul lail, perbanyak sedekah, insya Allah pahala ganjaran akan berlipatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di bulan Ramadan nanti hati kita sudah bersih satu dengan yang lainnya untuk saling memaafkan dari segala macam kesalahan dan dosa, baik sengaja ataupun tidak disengaja, baik dosa yang langsung dengan Allah ataupun dosa sesama kita, saling maaf memaafkan supaya ibadah saum kita betul-betul sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وله منكم بالله الهداية والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.